Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa live streaming ataupun para pendengar audio streaming dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita, berkumpulnya kita di tempat ini menjadi satu hal yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin saya janji insya Allah bukunya sudah bisa. Ternyata minggu lalu banyak di luar kota dan tidak sempat ngurus. Nanti insya Allah Senin yang akan datang masing-masing sudah bisa mendapatkan buku ini nanti, biar nanti kita koordinasi sama relawan-relawan. Kita masuk ke dalam bab berikutnya fikih, yaitu bab yang berhubungan dengan hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun. Wal hadatsul akbaru huwa ma aujabal ghusla. Hadas besar adalah apa-apa yang mewajibkan seseorang itu dia harus mandi. Dia harus mandi. Jadi mandi itu sendiri, mandi itu sendiri itu hukumnya macam-macam. Kalau seseorang itu nazar misalkan, maka mandinya itu hukumnya adalah wajib. Seorang itu nazar maka mandinya hukumnya adalah wajib. Kalau seandainya ada seseorang yang kena, nanti ada penyebab-penyebab mandi itu ada 6. Ada orang yang melakukan penyebab-penyebab mandi yang 6 yang nanti akan kita sebutkan setelah ini, itu juga wajib mandi. Dan ada kalanya mandi itu hukumnya sunnah. Kapan mandi hukumnya sunnah? Kalau mau sholat Jumat mandi dulu, sunnah itu. Kalau mau sholat hari raya mandi dulu, sunnah. Kemudian ada kalanya mandi itu hukumnya mubah. Ya, kalau mandi itu mandi yang tanpa niat, pokoknya biar seger, biar tidak sumuk, biar tidak panas, itu mubah. Ada kalanya mandi hukumnya makruh. Makruh yaitu mandi dengan nyelam untuk orang yang berpuasa, sekiranya dia bisa menjaga enggak sampai kemasukan air di telinganya atau kemasukan air di hidungnya, bisa jaga aja, tetap itu hukumnya adalah makruh. Adapun ada kalanya mandi itu hukumnya haram, jelas kalau mandi pakai air curian. Mandi pakai air curian itu hukumnya adalah haram. Sedangkan bahasa Arabnya mandi, mandi itu bisa jadi istilahnya ada al-ghuslu. Ghuslu itu kalau awalnya di dhammah itu meratakan seluruh tubuh dengan air mandi. Tapi kalau ghuslu itu hanya membasuh sebagian badan. Tapi kalau ghislu, ghislu adalah itu sesuatu yang dicampur dengan air. Dicampurannya air untuk mandi itu namanya ghislu. Tapi kita bahas adalah itu ma aujabal ghusla, yang mewajibkan untuk mandi. Ghusla, bukan ghusla atau ghisla, tapi ghusla. Wa mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan seseorang itu mandi, penyebab seseorang itu wajib mandi, sittatu asya, itu ada 6 perkara. Wa yuqalu laha asbabul hadats, disebut juga dengan asbabul hadas, penyebab timbulnya hadas besar. Thalathatun minha yashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Enam ini, yang tiga itu bisa laki bisa perempuan. Bisa laki bisa bisa perempuan. Ngapa yang tiga? Yang pertama ya al-mautu, kematian. Jadi kalau sampai ada orang yang mati, maka hukum mandinya adalah wah, wajib. Cuma yang wajib mandi bukan yang mati itu, akan tetapi orang lain yang di sekitar orang yang mati tersebut. Kecuali kalau matinya adalah mati syahid. Kalau mati syahid malah gak boleh dimandikan. Orang yang mati syahid itu gak boleh dimandikan, dikuburkan beserta pakaiannya yang ada darahnya, supaya darahnya ini berubah menjadi sesuatu yang wangi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab hadas yang pertama, ini bisa laki bisa perempuan, mati. Kalau ada orang yang mati, wajib untuk dimandikan. Kalau yang mati non muslim enggak wajib dimandikan berarti. Kalau yang mati orang muslim tapi enggak sholat gimana? Wajib dimandikan. Yang mati orang muslim tapi ahli maksiat gimana? Wajib dimandikan. Tetap wajib untuk dimandikan. Kemudian wa ilajul hasyafati. Yang kedua adalah wa ilajul hasyafati, dan seseorang maaf memasukkan kepala kemaluan, au qadriha min maqtu'iha, atau memasukkan seukuran kepala kemaluan, kalau seandainya kepala kemaluannya itu terputus, fil fard, di dalam fard. Fard itu adalah istilahnya, kalau maknanya itu umum, fard itu ya bisa jadi kemaluan depan wanita, bisa juga kemaluan belakang wanita, ataupun kemaluan belakang pria, ataupun hewan, jadinya hewan itu dinamakan fard. Seseorang waliyadu billah min dalik, yang memasukkan ke tempat-tempat tadi itu, maka tetap hukumnya wajib mandi. Hukumnya adalah wajib untuk mandi. Ini penyebab mandi yang kedua. Bahkan kalau seandainya dimasukkan ke farjnya atau kemaluannya mayit. Kemaluannya mayit tetap wajib mandi. Mayitnya enggak usah dimandikan lagi. Mayitnya enggak dimandikan lah lagi, tapi yang pelakunya ini tetap wajib mandi. Jadi kadang-kadang kan ada di sini ada pertanyaan gimana kalau seandainya ada orang berhubungan dengan hewan. Ya tetap wajib untuk mandi. Manusianya, hewannya enggak. Ada orang maaf berhubungan, ini haram ya hukumnya. Haram berhubungan lewat jalur belakang. Gimana? Haram hukumnya. Tapi wajib mandi atau enggak? Wajib mandi. Itu penyebab mandi besar yang kedua, penyebab hadas besar yang kedua, memasukkan kepala kemaluan ke dalam faraj. Dan yang ketiga, wa khurujul mani. Keluarnya mani. Wa yu'rafu, dikenali itu mani, bi tadaffuqihi, dengan satu jelas yaitu keluarnya tadaffuq, tersendat-sendat. Aw ladzatin bi khurujihi, atau ketika keluar itu ada perasaan yang enak. Aw rihi ajinin aw tal'in ratban, atau baunya, aromanya itu kalau basah seperti adonan. Aubayadhi bayidhin jafan, atau baunya seperti putih telur ketika mani tersebut dalam keadaan kering. Ketika mani tersebut dalam keadaan kering, itu aromanya seperti putih telur. Nah, tiga hal tadi ini yang saya sebutkan, ini perempuan iya, laki juga iya. Mati wajib mandi, memasukkan kepala kemaluan ke dalam fard tadi juga wajib mandi, kemudian keluar mani juga wajib untuk mandi. Nah sekarang kadang-kadang orang bingung, ini yang keluar ini sebenarnya apa? Jadi gini, yang keluar dari, maaf, dari kemaluan, selain air seni itu ada mani. Mani tadi itu sifatnya. Kalau mani itu cairannya, cairannya itu hukumnya tidak najis. Cairannya hukumnya tidak najis, tapi yang mengeluarkan cairan ini wajib untuk mandi. Kemudian ada juga madhi. Madhi itu cairan, itu encer, itu keluarnya ketika orang dalam keadaan syahwat, kadang terasa, kadang enggak terasa, tiba-tiba basah gitu aja. Ini cairannya hukumnya najis. Cairannya hukumnya najis, tapi yang terkena ini enggak wajib mandi, hanya wajib untuk wudu. Ada juga wadi. Wadi itu cairan yang biasanya keluar kalau habis ngangkat berat. Atau maaf kadang-kadang orang sudah ngantuk mau tidur dalam keadaan kebelet. Tapi dia enggak buang air kecil malah tidur. Kebiasaannya tuh bangun tidur celananya basah. Bukan air seninya itu. Itu wadi. Itu cairannya najis. Tapi enggak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan untuk wudu. Kurang lebih jelas ya. Jadi yang tiga pertama khusus laki dan perempuan, kematian, memasukkan kepala kemaluan ke dalam faraj, dan yang ketiga adalah keluarnya mani. Yang tiga berikutnya khusus perempuan. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Yang tiga berikutnya ini khusus perempuan, laki-laki enggak ngalamin. Yang pertama al-hayyudu, haid. Haid. Kalau memang dikatakan itu yang keluar adalah darah haid, maka bukan ketika keluar wajib mandi, enggak. Setelah suci itu wajib untuk mandi. Lah haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, yang keluarnya itu memang secara normal. Secara normal. Dan untuk dikatakan itu haid itu ada syaratnya. Dikatakan darah tersebut itu haid, itu ada persyaratannya. Di antaranya, satu, yang keluar itu usianya sudah di atas 9 tahun kurang lebih. Kurang 16 hari boleh. Apalagi hitungannya hitungan komariah. Ini sudah di atas umur 9 tahun, kalau masehi jelas sudah. Itu kan lebih. Jadi kalau seandainya 9 tahun hitungan hijriah sama hitungan masehi, itu lebih banyak hitungan masehi. Jadi 9 tahun masehi keluar, ya itu sudah dinamakan itu adalah haid. Jadi keluarnya setelah umur 9 tahun. Kemudian juga keluarnya setelah masa suci 15 hari. Jadi kalau ada perempuan suci daripada haidnya tanggal 10, anggap tanggal 10 Agustus. Tanggal 20 Agustus keluar darah lagi, ini bukan haid namanya. Ini adalah istihadhah. Kenapa? Karena masa suci itu harus 15 hari dan belum terpenuhi 15 hari. Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga, haid itu minimal 24 jam. 24 jam itu dalam masa 15 hari dan maksimal 15 hari dari pertama kali keluar. Jadi kalau misalkan keluar tanggal 1 Agustus jam 4 sore. 15 hari berikutnya tanggal berapa? 16 Agustus jam 4. Jadi harus perhatian saat jam-jamnya ini. Nah, kalau misalkan masih normal-normal aja enak insyaallah 7 hari 8 hari sudah selesai. Yang repot itu pertama kalau setelah operasi sesar. Itu enggak teratur. Atau yang pasang KB. Itu enggak teratur. Atau yang usianya sudah agak tua. Ini biasanya enggak teratur. Harus perhatian saat jam-jamnya kalau perlu. Nah kalau yang enggak gitu, ya tetap perhatian saat jam-jamnya lebih bagus. Nah ketika ada seorang misalnya tanggal 1 Agustus jam 4 sore keluar darah haid. Keluar darah haid jam 4 sore sampai jam 8 suci bersih. Ya kalau dilihat bersih, ya mandi. Jam 4 jam kan. Besoknya tanggal 2 Agustus keluar lagi. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 12 jam sudah. head atau bukan, kita belum bisa menentukan. Tapi yang jelas ketika kita lihat darah itu, kita enggak sholat dulu, itu kita mandi lagi, suci, bersih, mandi. Besoknya keluar darah lagi, total sudah sampai 24 jam. Oh, berarti dari awal yang pertama itu adalah haid. Itu. Jadi 24 jam itu minimal enggak harus satu 24 jam, tapi bisa jadi dalam beberapa hari, pokoknya jangan sampai 15 hari. Cuma satu hari satu jam, besok satu hari satu jam, besok satu hari satu jam, gitu terus sampai lebih daripada 15 hari. Jadi terbukti dari awal pertama kali itu adalah bukan darah haid tapi darah istihadhah. Nah, bedanya kalau istihadhah tetap wajib untuk sholat. Jadi kalau ada orang menyangka ini darahnya darah haid, ternyata terbukti itu istihadhah dan dia sudah tinggal sholat, maka sholat yang ditinggal itu harus di qadha. Ini sekilas fikih haid. Saya ngaji ini 1,5 tahun khusus untuk ini aja. Karena fikih haid itu kalau sudah masuk bab istihadhah agak sedikit rumit. Tapi insyaallah mudah-mudahan gampang lah. Mudah-mudahan kasusnya enggak ada yang rumit insyaallah. Pokoknya intinya bagi setiap wanita itu harus tahu kapan keluarnya, kapan sucinya. Kemudian kalau perlu mungkin juga harus ngerti tentang bagaimana sifat darahnya. Karena nanti ketika dalam keadaan-keadaan hukum-hukum tertentu, kadang-kadang patokannya bukan hanya waktu, tapi juga berdasarkan sama sifat darah gitu. Ya, ada 3 hal yang khusus perempuan. Yang pertama haid. Yang kedua an-nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Melahirkan kan cuma melahirkan, tapi darah yang keluar setelah melahirkan dan dinyatakan rahimnya sudah kosong, gak ada janinnya lagi. Kalau ada seorang ibu hari Selasa melahirkan, hari Rabu melahirkan lagi, ternyata kembar. Mulai nifasnya hari Selasa atau hari Rabu? Hari Rabu, karena dimulai itu nifas dari kosongnya rahim dari janin. Lahanu beb, gak sempat melahirkan tapi keguguran. Keguguran gimana? Darah yang keluar setelahnya gimana? Tetap dihukum ini nifas. Nifas itu paling sedikit cuma 1 semburan, paling sedikit, paling banyak 60 hari. Itu kalau darah nifas. Itu bukan darah nifas. Itu seperti itu. Jadi darah yang keluar setelahnya itu adalah nifas. Lalu ada seorang perempuan yang nifas, ketika dia suci, maka dia wajib untuk mandi. Ini yang cowok nggak ada yang ngalami ini. Ini yang ngalami semuanya perempuan. Tapi tetap harus ngerti. Jadi kalau istrinya nanya, bisa untuk jawab dan nerangke. Kemudian setelah itu wal wiladah, itu adalah melahirkan. Melahirkan itu kalau yang keluar apapun yang dilahirkan, entah itu normal, entah itu cuma segumpal daging atau segumpal darah, maka tetap wajib untuk mandi. Terus sekarang kan ada yang melahirkan tapi gak dari jalur yang semestinya, seperti operasi sesar. Nah, perempuan yang operasi sesar itu kan bukan di jalur yang semestinya kan itu. Itu gimana? Tetap wajib untuk mandi. Walau min ghairi tariqihil mu'tad, sekalipun di luar jalan yang semestinya, tetap yang melahirkan lewat operasi sesar hukumnya wajib untuk mandi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyebabnya hadas besar. Nah, sekarang mungkin kasus-kasus yang sering terjadi begini. Ada seseorang bangun dari tidur. Ketika dia bangun dari tidur, ternyata sarungnya basah. Ternyata sarungnya basah. Dilihat sifatnya bingung, ini mani atau mati. Yang jelas bukan air teh nih. Kalau enggak mani, mati. Gimana itu? Kalau dia bingung seperti itu, dia mengalami kebingungan seperti itu, maka suruh milih. Kalau kamu anggap saya pilih ini mani, berarti kamu wajib mandi. Dan ini sarung yang kena tadi enggak wajib untuk dicuci. Karena mani hukumnya suci enggak najis, tapi yang keluarkan mani wajib untuk mandi. Tapi kalau kamu pilih ini mahdi. Ini mahdi. Gimana? Ya berarti bajunya dicuci. Dan orangnya enggak usah mandi, hanya wajib untuk mengerjakan wudu gitu. Itu bahaya dapat dari seperti itu ya gitu. Yang lebih bagus gimana? Ya gini aja, cuciin terus mandi yuk selesai. Ini yang paling bagus, dua-duanya dapat juga. Yang paling bagus begitu. Tapi kalau milih salah satunya itu boleh. Itu biasanya ada kasus begitu. Atau ada juga begini, ada juga misalkan ada seseorang bangun tidur, tiba-tiba dia lihat dan tidak merasakan apa-apa. Dia lihat di kasurnya ada bekas cairan. Cairannya dia lihat itu adalah cairan mani. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Gimana? Dilihat kalau seandainya yang tidur di kasur itu bukan cuma dia. Memang itu kan biasa, satu kasurnya gede, yang tidur berjamaah ada 3 orang atau 2 orang. Yang tidur di kasur itu bukan cuma dia, maka dia tidak wajib mandi. Karena ragu, ini bukan tempatnya dia mungkin. Tapi kalau di kasur itu cuma ada dia, maka berarti dia wajib untuk mandi. Ini enggak mungkin orang lain. Enggak mungkin kotoran yang cecak ini. Ini pasti dari tempatnya manusia. Nah, ini pembahasan tentang sebab-sebab terjadinya hadas besar. Nih, sebabnya itu ada 6. Kalau hadas kecil itu hanya wajib untuk wudu. Tapi kalau hadas besar dilanjut lagi sampai wajib untuk mandi. Nah, lanjut. Lanjutkan sekarang. Wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadas. Dan haram dengan sebab janabah atau hadas besar apa-apa yang haram dengan sebab hadas. Dengan sebab berhadas. Berarti yang haram karena sebab berhadas kan ada 4 ya. Saya kita terangkan yang waktu itu. Kalau lupa ya lihat rekaman YouTube-nya aja. Sholat haram kalau berhadas. Tawaf haram kalau berhadas. Kemudian setelah itu memegang mushaf haram kalau berhadas. Dan yang keempat, membawa mushaf juga haram apabila seseorang tersebut dalam keadaan berhadas. Ini empat ini haram berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar tambah 2 lagi. Apa? Wal muksu fil masjid. Berdiam diri di masjid, ini hukumnya adalah haram untuk orang berhadas besar. Ya boleh. Aku harap melu pengajian yang masjid. Durung adus, engko ya adus e ora entuk. Harus suci dulu dari hadas besar. Wa qira'atul Qur'an bi qasdil qira'ah, yang enggak boleh juga adalah membaca Al-Qur'an tapi dengan niatan untuk membaca. Jadi kalau membaca Al-Qur'an niatannya untuk pidato, tiba-tiba nyebutkan ayat Qur'an, enggak apa-apa, niatnya pidato itu. Kalau seandainya dia baca Al-Quran karena di wiridnya ada ayat Quran, di tengah-tengah zikir ada ayat Qurannya gitu, enggak apa-apa itu. Tapi kalau murni dia memang membaca, contohnya apa? Orang ziarah ke makam misalkan, terus baca surat Yasin, tujuannya apa? Baca Quran kan? Ya, enggak bisa ini. Tidak bisa. Jadi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Makanya dianjurkan kita ini tidak boleh terlalu lama dalam keadaan junub. Kata junub itu atau hadas besar itu dari kata-kata apa? Janub, jauh. Artinya apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu Gimana enggak jauh dari rahmat Allah? Dan kita salat aja enggak boleh. Megang mushaf enggak boleh. Bawa mushaf enggak boleh. Berdiam diri di masjid enggak boleh. Baca Quran juga enggak boleh. Jadi ketika kita dalam keadaan junub atau janabah, lebih baik kita ini menyegerakan untuk mandi. Jangan ditunda-tunda. Lebih cepat mandi itu lebih baik. Katakan oleh para ulama, kalau seandainya kamu itu junub, kemudian kamu keluar kemana-mana enggak mandi, enggak wudu juga, maka kalau sampai terjadi sesuatu, fala talumanna illa nafsak, jangan kamu salahkan siapapun kecuali diri kamu sendiri. Kalau misalkan enggak bisa langsung mandi, gimana? Setidaknya wudu dulu. Jadi setidaknya wudu dulu. Jangan sampai enggak ada toharohnya sama sekali. Lu sudah wudu boleh baca Quran, tetap enggak boleh. Tapi setidaknya kita sudah wudu. Bukan sama sekali, belum mandi juga belum wudu. Wa furuduhu. Nah, sekarang fardu-fardunya mandi syai'ani. Fardu-fardunya mandi ada dua. Kewajiban-kewajiban mandi ada dua. Pertama, niyatu raf'il janabati awil haidhi. Saya niat mengangkat janabah bisa. Atau mengangkat hadasnya haid bisa. Awin nifasi, mengangkat hadasnya nifas bisa. Aw fardil ghusli, atau saya niat mandi untuk kewajiban atau niat mandi wajib bisa. Aw raf'il hadats bisa, atau taharah li shalah juga bisa. Itu yang pertama, harus adanya nih niat. Ada niat. Kapan? Ketika pertama kali air itu sampai ke dalam tubuh kita. Sampai air ini itu kita dalam posisi hatinya itu nih niat. Kemudian setelah itu, setelah niat, yang kedua, basti'abu jami'i sya'arihi wa basyarihi. Yang kedua adalah meratakan air dengan seluruh rambut yang ada di tubuhnya dan kulit-kulitnya. Harus kena air semuanya ini. Semua badan itu harus kena air. Nah, disinilah masalahnya orang yang mungkin maaf pakai tato misalkan. Karena tato itu kan lapisan baru di atasku kulit, hingga airnya gak bisa masuk ke dalamku kulit. Tapi sudah tobat ya gak apa-apa. Belum tobat ya jangan sampai pakai. Gitu aja. Ini seluruh tubuh lah. Kena air, harus kena air semuanya. Kena air itu, rambutnya kena air itu. Kalau rambutnya itu misalkan dikuncir, kuncir bundet-bundet itu bahasa ya. Kalau seandainya ini kita siram air gak bisa kena ke seluruh bagian rambut ini, maka nyopot kuncirannya hukumnya wajib. Nyopot kuncirannya tadi itu hukumnya adalah wajib. Kalau memang tidak bisa kena. Itu juga mungkin maaf bagian lipatan-lipatan tubuh kadang-kadang kurang begitu diperhatikan, harus kena. Masuk maaf bagian belakang itu. Belakang itu juga harus itu kena semuanya. Kena semuanya sampai seluruh kulit dan rambut yang ada di tubuh kita itu sudah terkena aliran air. Itu wajibnya mandi. Itu adalah tata cara wajibnya mandi. Tata cara wajibnya mandi begitu. Dan setelah itu kalau seandainya ini sekarang dia hadasnya dua. Hadasnya ya karena misalkan maaf, karena dia memasukkan kemaluan, ditambah lagi dia juga keluar mani. Dua kan penyebab hadasnya ya. Mandinya sekali atau dua kali. Satu kali sudah cukup. Atau misalkan kepas mau mandi sunnah hari Jumat, mau mandi sunnah hari Jumat, pas waktunya dengan dia ketika dia ingin mandi wajib. Gimana? Satu niat cukup gak? Satu niat cukup atau enggak? Nah, untuk bisa mendapatkan pahala sunnah harus niat dua-duanya. Saya niat untuk sekali mandi cukup, tapi niatnya harus dua. Saya niat mandi ini untuk mengangkat hadas besar, juga untuk mengerjakan sunnah Jumat. Itu kurang lebih tata cara niatnya begitu. Ini yang berhubungan dengan penyebab hadas besar dan juga fardu-fardunya mandi. Dan untuk sunnah-sunnahnya, bagaimana prakteknya mandi, gak usah sekarang, karena ini pembahasannya lumayan panjang. Terus sekarang disebutkan nanti terlalu menyita waktu terlalu lama. Terus sunah-sunahnya mandi, dan nanti ada pembahasan-pembahasan lagi tentang mandi. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Sekarang silakan kalau ada yang tidak jelas, monggo boleh nanya. Monggo silakan ada yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan gini, Bib, tentang pembacaan niat. Itu kan kadang-kadang kita namanya itu lulusah dan berkatasin aswari fadulillah ta'ala, nah gitu. Itu pas di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi gitu. Dah gitu aja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang melafadzkan niat. Lafadzkan niat itu kadang-kadang kalau sempurna itu ada lafadz Allahnya ya. Itu dikerjakan di mana? Ketika mau masuk kamar mandi atau ketika kita akan mandi. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasanya melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Melafadzkan niat, niatnya itu disebut, nyebutkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib hatinya itu niat. Wajib hatinya itu niat. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi dalam keadaan lupa kok punya hadas besar, kemudian kita biur-biur bahkan, oh dia punya hadas besar, sudah mandi, tapi lupa, enggak niat, sah atau enggak? Enggak sah. Jadi yang penting hatinya itu niat. Dia tahu kalau dia mau mandi dan aliran air ini adalah untuk mengangkat hadas besar. Itu sudah cukup. Tapi melafadzkan itu lebih bagus, dan itu hukumnya adalah sunnah. Kapan melafadzkannya? Ya sebelum mandi tadi. Sesaat sebelum untuk istilahnya mengalirkan air ini, kita melafadzkan ini adalah supaya membantu hatinya lebih konsentrasi dengan niat ketika nanti mulai mandi besar. Kita mikir. Ada lagi yang lain? Monggo. Silakan. Monggo. Mas-mas, Mbak-mbak. Ada lagi? Belakang mungkin yang di sini. Ada lagi. Babnya bab mandi besar tegang semuanya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Beb, yang mau ditanyakan, misalkan ada orang habis hubungan sama istri lalu ketiduran, setelah bangun lupa sholat subuh, itu bagaimana, Ben? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini lazim terjadi ini biasanya. Jadi ada orang punya hadas besar lah, apa penyebabnya bebas lah, bisa jadi karena hubungan suami istri atau karena keluar mani. Kemudian setelah itu dia tertidur. Kemudian masuk waktu subuh, dia sholat subuh. Nah, dia sholat subuh mungkin jam 8 pagi baru ingat. Ternyata ketika dia sholat subuh tadi dalam keadaan hadas besar. Nah, gimana, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus segera mandi. Dan setelah itu dia mengulang lagi sholat subuh. Dan semua sholatnya dia belum mandi itu gak sah. Kalau seandainya lu ingatnya asar, jadi sudah subuh, duhur, pagi mandi dia, cuma gak ingat ngangkat hadas besar, asar baru ingat, astagfirullah tadi malam belum mandi besar, gimana? Ya sudah mandi, niat ngangkat hadas besar. Kemudian sholatnya sudah sholat apa tadi? Sudah sholat subuh, sudah sholat duhur, sudah sholat subuh diganti, sudah sholat asar, sekalian asarnya diganti. Asarnya dikerjakan lah lagi. Karena yang tadi itu sudah terbukti itu hukumnya adalah tidak sah. Tapi karena lupa tidak berdosa gitu. Ada lagi, monggo. Silakan. Ya, silakan. Tes. Ya, assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah dalam proses sebelum melahirkan, Bu. Jadi misalnya proses melahirkannya nanti malam. Melahirkannya nanti malam, tapi jam 7 misalnya jam sore sudah mengeluarkan darah. Apa ini juga tidak termasuk darah ini fast obit? Kan ini prosesnya memang sampai ke situ gitu loh. Yang kedua, apakah harus sesuai jam orang mandi junub, mandi habis haid itu apakah harus sesuai jam, Bib? Mohon maaf, saya selama ini tuh kalau mandi itu memang nunggu pagi. Mengapa pagi? Nunggu sebelum subuh. Mengapa sebelum subuh? Karena sebelum subuh itu kita sempat tidur itu membuat menurut saya itu apa itu membuat darah itu benar-benar, apakah sudah benar-benar bersih atau belum gitu, Bib. Terima kasih, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang pertanyaan yang pertama tadi, apa tadi? Lupa akhirnya. Mikir-mikir darah itu melahirkan. Jadi gini, dinamakan nifas itu punya beberapa syarat, di antaranya ba'da faraghir rahimi minal hamli, setelah kosongnya rahim daripada janin. Nah, kalau sebelum melahirkan itu berarti bukan nifas. Namakan damutolak, darah ketika mau melahirkan itu tidak termasuk di hukum ini nifas. Bahkan seandainya sudah melahirkan hari Selasa terus keluar darah, hari Rabu melahirkan lagi karena mungkin kembar, maka nifasnya yang Selasa itu bukan nifas. Karena ketika keluarnya darah, rahim ini belum kosong daripada janin. Nah, setelah rahim ini kosong daripada janin, baru darah yang keluar itu dihukum ini nifas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ada misalkan kita sucinya Isya. Sucinya Isya. Dan setelah itu kita baru mandinya sebelum subuh, begitu. Baru mandinya sebelum subuh. Jadi di dalam suci daripada haid itu ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Bahwasanya kalau orang itu suci dari haidnya zuhur jam 2, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Suci dari haidnya asar, wajib untuk sholat zuhur dan asar. Zuhur dan asar itu satu waktu darurat. Satu waktu darurat. Makanya zuhur boleh dijamak di asar, asar boleh digabung jadi itu zuhur. Kalau dalam keadaan darurat seperti orang yang musafir, sucinya itu asar, zuhurnya juga dikerjakan. Sucinya maghrib, zuhur asar enggak usah. Cuma maghrib itu aja. Sucinya isya, berarti maghrib dan isya. Lah kalau kita mau mandinya agak nanti, boleh, ya terserah sih. Walaupun saya pengen benar-benar yakin dulu, monggo. Tapi yang jelas ketika sudah suci maka wajib untuk mengerjakan sholat maghrib dan juga sholat isya apabila sucinya di waktu isya. Yang lebih bagus gini aja, kita lihat sudah bersih, tunggu beberapa saat, 1 jam, 2 jam, kok gak keluar lagi, ini sudah benar-benar bersih, langsung segera mandi gitu. Sebentar, Bib. Itu kalau yang suci ini loh, Bib. Suci ini tadi kan dari keterangan Habib yang tadi itu kan kalau suci kita haid cepat, nanti maka sucinya cepat ya, Bib. Kalau kita haid mulainya jam 4. Nah, ya misalnya keluar jam 4. Apakah nanti suci juga pas jam 4 itu atau nunggu sampai selesai? Enggak, itu yang jam 4 tadi itu keluar 15 harinya. Jadi dikatakan 15 hari. 15 hari kan batas maksimal haid kan 15 hari. 15 harinya itu ya waktu di jam 4 itu juga. Jadi kalau sucinya ya enggak mesti jam 4. Bisa jadi jam-jamnya jam berapapun juga, Bi. Jadi hitungan harinya, hitungan keluar dari 15 hari waktu haid itu, 15 hari itu apa? Dihitung mulainya jam 4, kalau keluar 15 hari juga di jam 4, di jam yang sama itu juga. Kalau haid itu urusannya harus tahdid, benar-benar pas, pas waktunya. Kalau untuk urusan waktunya, tapi kalau urusan suci ya bebas, waktu-waktu itu bisa terjadi. Gitu. Let's see. Ada lagi, monggo. Monggo. Tidak apa-apa. Ini karena ini kan soalnya, ini kadang-kadang maaf, permasalahan head ini kadang-kadang membingungkan. Yang mau nanya itu kadang-kadang mesti sungkan, tapi nggak apa-apa, nanyakan saja. Di kitab Fathul Mu'in itu pembahasan headnya sedikit, karena yang nulis kitab marah. Nah, perempuan nggak pernah ada yang nanya head, yang lagi nggak ada yang head. Nggak usah head terus, hukum head sampai segitunya. Jadi kalau ada yang nggak mudeng tentang head, silahkan nanya. Yang tentang mandi besar, yang lain, monggo. Ada lagi? Ada. Belakang? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita dalam keadaan hadas besar, kemudian kita potong rambut atau potong kuku? Rambut yang sudah dipotong, kita belum mandi. Itu apa harus disiram atau dibiarkan gitu saja? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk orang yang hadas besar, baik itu junub ataupun haid, maka makruh. Makruh hukumnya dia menghilangkan salah satu dari anggota tubuhnya. Entah itu potong kuku ataupun potong rambut, itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau seandainya ada rambut yang terpotong, jadi terontok rambutnya, sebenarnya kukunya itu sakit, kukunya patah, kan harus dipotong. Kalau seperti itu darurat, itu gak ada masalah. Kalau menyengaja, itu hukumnya adalah makruh. Terus gimana dengan permasalahan rambut nanti akan diminta pertanggungjawaban ada di hari kiamat, kok belum dibasuh? Itu rambut yang masih nempel tapi enggak dibasuh. Rambutnya masih nempel tapi enggak kena basuhan, nanti diminta pertanggungjawaban. Kalau rambutnya sudah pisah ya sudah enggak. Memang sebaiknya ketika dalam keadaan hadas besar, baik itu haid ataupun junub, sebaiknya tidak menghilangkan anggota tubuh, baik itu usahakan awal cukur alis, apa misalkan potong rambut atau potong kuku, nah itu hukumnya adalah makruh, sebaiknya tidak dikerjakan gitu. Ada lagi? Monggo. Belakang. Ya, monggo, Bu. Mati mic-nya. Oh, mati. Tes. Ya. Ini Beb, kalau itu tadi kan semua harus dikenain air ya Beb. Kalau kasusnya siapa itu Beb yang rambutnya dan yang dibasuh cuma sedikit itu, iya enggak? Kasus apa? Aisyah si, ya. Apa itu kan rambutnya panjang. Kemudian entah ya, saya dulu tuh kok ada pemahaman di dalam diri saya, pernah baca hadis yang isinya bahwa untuk apa itu yang rambutnya panjang itu tidak perlu semua harus dikenain air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terus terang hadisnya saya juga belum ngerti, nanti saya lihat lagi. Tapi yang jelas kita tidak bisa kita merujuk dari hadis, bukan kapasitas kita. Kita ini merujuknya kepada ulama yang mengikuti hadis. Kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Nanti kalau kita merujuk dengan hadis ini, dua-dua ada hadis yang bertentangan, enggak tahu kita cara menggabungkannya gimana, enggak tahu cara nelitinya gimana juga enggak ngerti. Ya kita ikuti dalam fikihnya Imam Syafi'i, madhab kita. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan yang berambut panjang dan dia terkena hadas besar, kemudian dia mau mandi besar, maka seluruh tubuh harus terkena air tanpa terkecuali. Bahkan ini akar-akar rambutnya ini pun juga harus dibasahi juga dan harus terkena air. Itu yang saya pahami dari fikihnya Imam Syafi'i begitu. Ada lagi mungkin yang lainnya. Ini bab ini kurang ramai pertanyaannya ini. Menanya di luar tema juga boleh, mumpung waktu masih ada, monggo. Pertanyaan di luar tema juga boleh, monggo. Ada memang ada. Ada kita tutup nanti. Ada yang menanya di luar tema juga boleh. Satu lagi. Boleh. Sekali lagi Bu diterangkan tentang mali, mani sama itu tadi Bu. Oh iya. Terlalu boleh. Kecepatan. Iya. Jadi maaf yang keluar dari kemaluan selain air seni ya, ada namanya mani. Mani itu punya ciri khas. Mani itu punya ciri khas. Gimana bentuknya mani itu? Adalah cairan. Cairannya kental. Kemudian keluarnya dengan tersendat-sendat. Ketika keluar itu enak, keluarnya itu enak. Dan aromanya kalau masih basah kayak adonan, dan kalau sudah kering itu seperti putih telur. Cairan itu hukumnya suci. Konsekuensi yang keluar air mani, maka dia wajib untuk mandi besar. Itu. Kemudian ada yang namanya madhi. Madhi itu encer. Keluarnya biasanya karena syahwat. Maaf, seperti orang yang akan berhubungan, ada mukaddimahnya, ada bermesraannya, itu kadang-kadang keluar madhi. Itu cairannya hukumnya najis, dan yang keluar madhi wajib untuk wudu. Ada lagi wadi, cairannya juga encer, keluarnya kalau habis mengangkat beban yang berat, atau mungkin karena dia lama, maaf, menahan buang air kecil, kadang keluar wadi itu. Itu cairannya hukumnya najis. Kalau kena cairan itu harus dibersihkan karena itu najis. Dan yang mengeluarkan cairan tersebut wajib untuk wudu. Ini mani, madhi, sama wadi. Ini tentunya pemahamannya jangan ketuker. Kita harus benar-benar ngerti mani, madhi, dan juga wadi. Pertanyaan dari YouTube. Ya. Bah, ini pertanyaannya. Yang satunya tak apa-apa disebutkan ya. Habib, saya mau tanya, ketika suami istri berhubungan di malam bulan puasa, ketiduran, bangunnya jam 5 apa? Pagi, terus mereka mandi, sah enggak puasa? Puasanya sah. Tetap puasanya sah, asalkan sudah niat loh ya. Asalkan sudah nih niat, puasanya sah. Enggak ada masalah. Dan dia pun juga tidak berdosa karena dia juga kan tertidur. Bahkan saatnya disengaja sekalipun dia berhubungan enggak tidur, disengaja mandinya setelah subuh, enggak ada masalah. Tetap puasanya hukumnya sah. Cuma memang kalau disengaja hukumnya makruh gitu aja. Lebih sunnah kalau mandinya sebelum subuh. Kemudian pertanyaan yang kedua. Maaf ya ini ya, ini agak vulgar, maaf mau tanya, bagaimana kalau memasukkan jari ke kemaluan istri? Masukkan jari ke kemaluan istri, apakah istrinya kemudian wajib untuk mandi? Tentunya hukumnya beda. Jadi ya kalau yang kita bahas ini, kalau seandainya itu memasukkan kemasukan kepala kemaluan itu semuanya masuk. Kepala kemaluan itu semuanya masuk, maka wajib untuk mandi. Kalau cuma ngapunten, ini fikih soalnya, kalau cuma nempel-nempel gitu aja itu tidak wajib mandi. Kalau sudah masuk itu baru wajib untuk mandi. Kalau yang dimasukkan bukan kemaluan, jari jari tangan misalkan, karena kan tidak mungkin baik jari kaki, jari tangan misalkan, maka tidak wajib untuk mandi. Kecuali kalau istrinya keluar mani, maka wajibnya bukan karena kemasukan tadi itu, tapi wajibnya karena keluar mani. Mohon maaf karena vulgar, cuma ya memang ini fikih, jadi harus disampaikan apa adanya. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, mau tanya, kalau seumpama kita mau sholat gitu kan, wudu, sebelum wudu gitu, kita seumpama kencing, terus habis itu kan wudu, terus setelah beberapa saat gitu, tapi waktu sholat apa tanpa sadar kita kayak masih ada yang keluar gitu, kayak cairan sisa kencingnya gitu. Istilahnya kan kita udah nunggu, udah dibersihin, terus kita wudu tapi masih terasa lagi. Iya. Ya. Kayak gitu gimana, Bu? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi kadang-kadang kita buang air pengajar. Kita bersihkan sudah, dan kita sholat. Ketika kita sholat kok rasanya kayak basah lagi. Nah, kayak itu kayak basah lah lagi. Itu dikhawatirkan itu was-was. Dan itu hanya was-was. Makanya sebagian ulama itu mereka mengajarkan kita ini kalau memang kita itu was-was, sering was-was begitu. Jadi setelah kita buang air kecil, buang airnya jongkok ya, bertumpu sama yang bagian kiri, dan setelah itu buang air kecil sudah kita bersihkan semuanya. Ketika kita mau pakai celana, celananya kita perciki air dulu, ciprati air dulu celananya. Ketika kita pakai celana tiba-tiba terasa, ini kok ini basah? Enggak, ini yang tadi yang nyipratin saya. Ini bukan keluar dari kemaluan, itu untuk melawan was-wasnya. Kalau memang kita enggak merasakan kita mengeluarkan sesuatu, ya berarti enggak. Berarti memang tidak. Lah ini basah, mungkin basahnya sisanya yang tadi itu. Bukan karena keluar sesuatu dari kemaluan kita. Lain halnya kalau memang sudah jelas, ini yang dipakai itu kering, dia enggak habis buang air kecil, tiba-tiba tengah nafas kok basah. Ya, mungkin ini dari kemaluannya dia kalau itu. Tapi biasanya yang terjadi itu was-was. Orang setelah buang air kecil kemudian dia sholat, kok terasa masih basah, dianggap air seninya mungkin keluarlah lagi, padahal enggak kadang-kadang. Lebih baik kita ngikutin jalannya para ulama tadi itu aja, biar ngilangkan was-wasnya. Kita mau pakai celana, cipratin dulu pakai air celananya. Cipratin aja, jangan disiram. Keliru malah, siram malah tambah enggak enak semua nanti. Cipratin aja sedikit, dipakai, dan kalau sampai kerasa, enggak, ini tadi yang nyipratin saya, ini bukan cairan yang keluar dari kemaluan. Gitu. Ada lagi? Monggo, Bu, silahkan. Kembalikan lagi mungkin. Satu lagi, Bib. Untuk ibu-ibu yang menopause, menjelang menopause, Bib. Untuk ibu-ibu yang menjelang menopause itu kadang-kadang sudah haid 3 hari, nanti 6 hari mandek, 3 hari maju lagi, kemudian 6 hari mandek, 3 hari maju lagi, begitu itu, Bib. Kadang-kadang sama sekali tidak beraturan. Kalau dihitung 15 itu sebulan bisa bisa 2 kali atau gimana gitu. Terima kasih, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Itu butuh pembahasan panjang, tapi saya terangkan ringkasnya aja. Kita mengatakan itu haid yang jelas sudah masa suci 15 hari dulu ya. Ada masa suci 15 hari. Yang anggap tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar ya. Sampai tanggal 3 itu keluar darah. Terus 6 hari berhenti, berarti sampai tanggal 9 berhenti ya. Setelah itu keluar darah lagi. Ini mesti lanjut lingkup 15 hari kan dari yang pertama. Nah, kalau keluar lagi, maka itu masih dihukumnya adalah haid. Terus 6 hari pray, 3 hari keluar lagi. Ya, yang 3 yang keluar lagi ini sudah bukan haid hukumnya. Nah, karena dari yang pertama tadi tidak sudah lebih dari 15 hari. Dari masa sucinya pun juga belum sampai 15 hari. Lah yang 3 yang terakhir tadi itu adalah hukumnya istihadah. Si Allah tetap wajib sholat sebagaimana biasanya. Gitu. Jelas ya. Satu lagi beb. Kalau yang itu beb, kalau yang keumuman, kalau orang head itu kan lihatlah keumumanmu, misalnya 7 hari atau 8 hari setelah itu anggaplah itu bukan head. Itu gimana bu? Kata-kata keumuman nih pak, kan ada buku-buku yang biasanya kamu berapa gitu loh. Ya kalau biasanya kamu 8 kok kemudian kamu berarti yang istihadah misalnya gitu. Itu gimana? Jadi kalau istiqra'nya Imam Syafi'i, wanita itu dikatakan, jadi kalau sudah melebihi batas, lah batas yang dimaksud ini ditafsirkan oleh para ulama mazhab Syafi'i adalah 15 hari. Kalau biasanya 7, yang di atas 7 itu tambah masih belum 15 tetap itu adalah haid. Itu adalah haid. Dan halnya kalau istihadah terus itu lihat adatnya biasanya. Lihat adatnya. Tapi kalau ini masih normal, maka tetap itu minimal 1 kali 24 jam, maksimal itu 15 hari. Tanggal biasanya tanggal 7, kok ini 10 hari? 10 hari tetap yang 3 hari setelah tanggal 7 itu tetap itu adalah haid gitu. Tidak mungkin. Ada lagi? Jelas ya? Alhamdulillah, saya rasa cukup pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Lalu nanti minggu depan kita ngaji lagi tentang sunah-sunah ketika mandi, dan mungkin ada pembahasan-pembahasan lain tentang apa yang makruh dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan junub. Mungkin sekian dari saya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. Anallahu ta'alaina wa alaikum futuhal arifin yufikhina yakum fiddina alimna wa yakum ta'wil wahdina wa yakum la sawa'i sabil rabbana hablana min aswajina dhuryatina qurrata ayun waja'alna lilmuttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati ikdhi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati qabbal jami'a hasanati wasamihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.